Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa menikmati berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang apabila kita menghitungnya niscaya tidak akan pernah menghitungnya satu persatu. Dari si hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan 6 Jumadil Awal ya 1443 Hijriah ya. Saat lagi insyaallah kita akan sama-sama menyimak sebuah kajian rutin setiap pekan, yaitu pembahasan kitab Ishratun Nisa lil Imam An-Nasa'i rahimahullah, yang mana di pertemuan malam ini adalah pertemuan yang ke-33. Ya, di pertemuan terakhir kemarin kita sama-sama telah membahas tawafnya seorang suami menggilir istri-istrinya dalam satu malam ya, barakallahu fikum. Dan untuk mendengar semuanya di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah membahas bagaimana Rasulullah SAW pernah menggilir beberapa istrinya dalam satu malam. Dan disebutkan di akhir pembahasan, yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud juga selain An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah, dan juga Baihaqi dalam Sunan, bahwasannya Rasulullah SAW menggilir istrinya dalam satu malam, kemudian disebutkan yaghtasil inda hadihi wa inda hadihi. Beliau mandi di istri yang ini, mandi pula di istri yang sana, mandi di istri yang berikutnya, sehingga aku katakan kepadanya, kata yang membawakan riwayat hadis ini, yaitu Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, lau ja'altahu ghuslan wahida, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak sekali mandi saja? Sebab yang beliau fahami, sebagaimana dipahami pula oleh kita, bahwa mandi janabah adalah untuk mensucikan dari hadas besar ketika akan beribadah salat. Artinya ketika akan salat harus mandi. Tetapi bukankah dia salatnya nanti ketika subuh misalnya, atau setelah akhir dari mengiliri istrinya, sehingga tidakkah boleh untuk mandi di akhir saja sekali? Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat hadza azka wa athyab wa athhar, ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini akhir pembahasan kemarin, saya bacakan kembali karena berkait dengan pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tawafur rajul ala nisaihi waliqtusar ala ghuslin wahid. Bab berikutnya Imam Nasa'i mengatakan bab tentang seorang laki-laki menggilir istri-istrinya dalam satu malam dan meringkas mandinya hanya satu kali di akhir saja. Berarti barakallahu fikum, bahasa jawaban kemarin atau hadis yang barusan kita baca, huwa azka wa athyab wa athhar, itu lebih baik, lebih suci dan lebih bersih. Ini jawaban bukan menunjukkan harus, bukan menunjukkan wajib mandi setiap jima. Jima dengan istri pertama, mandi, kemudian jima lagi dengan istri kedua, mandi, kemudian jima lagi dengan istri ketiga, mandi. Tidak demikian yang wajib, tetapi itu yang dikatakan oleh Nabi lebih baik, lebih bersih dan lebih suci. Sedangkan riwayat yang akan datang ini, Rasulullah SAW pernah pula mandi sekali di akhirnya saja. Sebagaimana para sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, tidakkah cukup mandi sekali saja di akhirnya? Itu benar, artinya sah juga kalau dia mandi di akhirnya saja, karena setelah itu baru mengerjakan sholat, apakah qiyamul lail atau sholat fajar dan seterusnya. Kita lihat hadis-hadisnya dalam bab ini. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Amr ibn Ali qala akhbarana Abdurrahman an Sufyan an Ma'mar an Qatadah an Anas, riwayatnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yatufu ala nisaihi fi ghuslin wahid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waktu itu beliau menggilir istri-istrinya dalam satu malam, bi ghuslin wahid, dengan satu kali mandi. Hadisnya samping riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, dalam bab majaa fi rajul yatufu 'ala nisa'ihi bi ghuslin wahid. Dan Tirmidzi menyatakan hadis hasanun sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Abu Ya'la dalam musnadnya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menggilir istri-istrinya dalam satu malam dengan satu mandi. Riwayat berikutnya. Qala akhbarana Muhammad ibn Mansur qala akhbarana Sufyan an Ma'mar an Thabit an Anas, disebutkan sanadnya juga sampai kepada Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidah thumma yagtasilu marratan. Qala an-Nasa'i as-shawab hadis Qatadah, disebutkan di dalam hadis yang kedua bahwasanya Rasulullah sallam pernah menggilir istri-istrinya fil lailatil wahidah, dalam satu malam, thumma yagtasil marratan, kemudian beliau mandi hanya sekali di akhirnya saja. Berarti boleh mandi setiap jimaknya, boleh pula sekali di akhirnya. Kemudian kata Imam Nasa'i, yang lebih tepat atau yang lebih benar adalah hadis yang dari Qatadah, artinya hadis yang pertama tadi. Taib ma'ala man atal mar'ah thumma arada an ya'ud. Kemudian barakallahu fikum, ada yang ketiga, artinya yang pertama tadi mandi setiap habis jima dengan istri yang kesatu, kemudian mandi lagi setelah jima dengan istri yang kedua dan seterusnya. Itu cara pertama yang kata Nabi lebih suci, lebih bersih, lebih azka. Yang kedua adalah mandi di akhirnya saja. Baik. Kemudian yang ketiga adalah berwudu sebelum jima yang berikutnya. Artinya barakallahu fikum, bab berikutnya dibawakan oleh Imam An-Nasa'i dengan judul bab ma 'ala man atal mar'ata thumma arada an ya'ud. Apa kewajiban atau apa yang diperintahkan bagi seorang suami kalau sudah menjimai istrinya kemudian ingin mengulangi? Kalau sudah menjimai istrinya dan ingin mengulangi, apa yang diperintahkan? Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Suwaid ibn Nasr qala anba'ana Abdullah ibn Mubarak an 'Asim al-Ahwal an Abi al-Mutawakkil an Abi Sa'id rafa'a al-hadith dan dirafa'kan hadisnya. Qal, idza ata ahadukum ahlahu, kalau seseorang dari kalian mendatangi istrinya, ini bahasa sopan dari jima. Artinya kalau salah seorang kalian menjimahi istrinya. Tetapi bahasa sopannya Rasulullah SAW menyatakan, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang kalian mendatangi istrinya. Maksudnya mendatangi, menjimahi. Thumma arada an ya'ud, kemudian ingin mengulangi. Falyatawadda, kata Nabi, hendaklah dia berwudu. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu ketika ingin mengulangi jima. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dalam sahihnya. Di samping Imam Nasa'i menyebutkannya di sini, dalam kitabnya ini, Isyratun Nisa, juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, di dalam babul haid, bab jawazu naumil junub, wastihbabul wudu. Lahu, dikatakan bab, bolehnya tidur dalam keadaan junub dan dianjurkannya berwudu dan mencuci kemaluannya ketika akan makan atau minum atau tidur atau akan mengulangi kembali. Ikhwanu billahi na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti juga disunnahkan yang ketiga atau cara yang ketiga, ketika ingin mengulangi jima', hendaklah diselingi dengan wudu. Berwudu seperti wudu untuk salat. Seperti berwudu untuk salat. Walaupun tentunya setelah wudu, hadas besarnya tidak hilang. Karena itu junub. Junub itu akan hilang dengan mandi. Tetapi inilah sunnah. Kalau engkau akan mengulanginya, maka berwudu dulu sebelum mengulangi kembali. Riwayat berikutnya, qala akhbarana Harun ibni Ishaq عن حفص وهو ابن غياث عن عاصم عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, من أتى أهله أول الليل ثم أراد أن يعود من آخره فليتوضأ بين ذلك وضوءا. Siapa yang mendatangi istrinya di awal malam, ini menjimai istrinya di awal malam. Tuma arada an ya'uda min akhirihi, kemudian dia ingin mengulangi di akhir malam. Falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu di antara dua jima tersebut. Di antara keduanya hendaklah dia berwudu dengan wudu'an. Qala akhbarana, berkata lagi Imam Nasa'i membawakan riwayat yang berikutnya, أخبرنا عبد الملك ابن عبد الحميد قال أخبرنا أبو عمر الحوضي قال أخبرنا همام قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي الصديق. Disebut Abi Siddiq, bukan Abu Bakar Siddiq. Ada yang menulisnya dengan Abu Bakar Siddiq, maka itu salah. Yang benar adalah Abi Siddiq. عن أبي الصديق عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bahwasanya Nabi bersabda, في الذي يمس امرأته ثم يريد أن يعود. Nabi berbicara tentang seseorang yang menyentuh istrinya kemudian ingin mengulangi. Ini juga sama, barakallahu fikum, bahasa sopan dari Rasulullah SAW, bahwasanya seseorang yang jima dengan kalimat menyentuhnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, seperti apa yang ada dalam Quran. Dalam Al-Quran dikatakan aula mastumun nisa, dan jika kalian menyentuh wanita maka mandilah. Barakallahu fikum, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Ibnu Abbas adalah habrul ummah, tintanya umat, bahkan dikatakan wi'aul ilmi, mangkok ilmu, dan disebut oleh Rasulullah SAW juga dengan, atau didoakan oleh Nabi dengan tafsir atau dengan faqih fiddin dan ahli dalam tafsir. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, kata Nabi, ya Allah faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Wa kana dzalik, akhirnya terjadilah seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Ibnu Abbas menjadi seorang yang alim dan ahli dalam bidang tafsir. Kata Ibnu Abbas, ayat yang menyatakan aulamastumun nisa, jika kalian menyentuh wanita, maknanya kalau kalian jama'tumun nisa, kalau kalian menjima'i wanita. Sehingga menyentuh maknanya adalah jima', yakni bersetubuh, berhubungan suami istri. Demikian pula dalam hadis ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fil ladhi yamassum ra'atahu thumma yuridu an ya'ud, tentang orang yang menyentuh istrinya dan ingin mengulangi. Yani menjimai istrinya kemudian ingin mengulangi. Kata Nabi, yatawadda' qabla an ya'ud. Kata Nabi, hendaklah berwudu sebelum mengulanginya. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian riwayat-riwayat yang mengajarkan kepada kita agar keluarga kita barakah dan agar jimaknya juga barakah, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan di akhirat, paling tidak sunnahnya mendapatkan pahala, paling tidak kalau kita mengikuti apa yang disunahkan dalam hadis tadi sini, berarti kita mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Rasulullah SAW dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati nabinya dan Rasulnya, itu sudah pahala. Belum lagi hikmah-hikmah di balik itu, kata mereka, para pakar-pakar seksologi dan apa namanya saya tidak tahu, katanya dengan berwudu kembali dia segar kembali dan dia bisa kemudian bangkit kembali gairahnya. Ikhwan bin a'azakumullah, dan itu bisa dicoba. Maksud saya bisa dicoba artinya silahkan. Tidak akan bisa memahaminya kecuali orang yang sudah merasakannya. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keluarga akan semakin harmonis dengan adanya keberhasilan dalam hubungan suami istri di kamarnya. Itu sangat berkait barakallahu fikum pada hubungan keharmonisan rumah tangga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah ringkasnya adalah Rasulullah SAW pernah melakukan mandi setiap jima. Artinya kalau dalam satu malam dia menjimai beberapa istrinya, menggilir beberapa istrinya, maka setiap habis jima beliau mandi, kemudian jima kembali, mandi kembali, jima kembali, mandi kembali. Yang kedua, pernah pula menjimai istri-istrinya dan mandinya di akhirnya saja. Dan kemudian diajarkan pula kalau mau mengulangi hendaklah berwudu, walaupun bukan menggilir istri ke satu, istri kedua, hanya satu istri misalnya, tapi ingin mengulanginya, maka Nabi menyatakan falyatawadda wudu'ahu lis-shalah, hendaklah dia berwudu seperti wudunya dalam salat. Ada beberapa hadis lagi yang nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang berkait dengan bolehkah seseorang yang habis jima langsung tidur. Mana yang paling baik, mana yang disunahkan, dan apakah boleh tidak menyentuh air sama sekali habis jima, mungkin kelelahan langsung terlelap tidur sampai pagi hari atau sampai fajar maksud saya. Apakah boleh demikian dan apa yang disunahkan? Ini yang akan kita bahas bismillah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.